Puji nama Tuhan, haleluya, damai sejahtera Kristus melingkupi kita semua, jemaat gereja FLF Church, dimanapun kita berada saat ini, di Qatar maupun yang di Indonesia, di Malaysia, maupun yang mendengarkan lewat langsung dari rekaman khotbah ini. Puji nama Tuhan, di bulan April ini kita merayakan kebangkitan Kristus, ya, Good Friday, kita mempelajari topik khususnya Divine Restoration, yaitu dalam bahasa Indonesia-nya adalah pemulihan ilahi, ya. Paskah itu adalah yang paling penting, ya. Jumat lalu kita belajar 2 minggu yang lalu, ya. Saya ingat, ya, waktu Good Friday kita belajar tentang bagaimana Tuhan pertukaran yang terjadi di kayu salib adalah yang terbaik, ya. Kematian digantikan oleh kehidupan, ya. Kesalahan digantikan oleh kebenaran selama-lamanya, ya. Penyakit digantikan oleh kesembuhan, ya. Memasuki bulan April ini kita khususkan diri kita kepada topik Divine Restoration, yaitu pemulihan ilahi. Ya, kenapa kita dipulihkan? Karena kita memang jauh dari kesempurnaan. Ya, siapa di sini yang suka gagal? Ya, gak ada yang suka. Tapi kenyataannya, sebenarnya kalau kita jujur, banyak dari kita mengalami kegagalan. Ya, hari ini Firman Tuhan fokus kepada topik bangkit. Ya. Dalam pemulihan ilahi, kita perlu menyadari banyak ketidaksempurnaan yang kita alami. Ya. Semakin kita sadari, semakin kita juga dituntut untuk memberi ruangan kepada lawan kerja kita, teman kita, anggota keluarga kita, pasangan hidup kita. Karena bagaimanapun juga, ya, kita itu terjungkal atau kita itu terjatuh dalam berbagai macam cara, ya. Yakobus 3 ayat 2. Firman Tuhan bilang, kita semua terjungkal dalam berbagai macam cara. Kita itu bisa gagal dalam tes misalnya, gagal dalam mengambil keputusan, ya. Ini nggak disarankan, tapi memang dalam bisnis bank misalnya, kita memberi pinjaman. Ada saatnya kita memberi pinjaman yang salah. Akhirnya uangnya nggak kembali. Uangnya harus dicicil lebih panjang lagi. Ya, itu karena perbuatan yang salah. Bahkan kita yang paling ekstrim, kita memberikan pinjaman kepada orang yang salah, uangnya nggak balik. Ya. Nah, bagaimana kita harus bangkit? Ya. Karena itu yang paling penting dari semuanya, pertobatan itu penting, ya. Bagaimana kita mengubah dari blind spot menjadi best spot, ya. Blind spot itu daerah di mana, kalau ini ada Pak Hendro, ya, kalau ngomong blind spot dari segi nyetir paling cocok kalau pakai Pak Hendro, punya contoh menyetir kontainer truk itu. Di belakang tuh ada area-area yang nggak bisa dilihat oleh Pak Hendro. Namanya blind spot. Itulah kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita kalau kita terpancing, kalau lawan bicara kita mulai menyombongkan diri, kita terpancing menyombongkan diri. Mungkin kalau lawan bicara kita mulai emosi, kita gampang terpancing emosi. Ya. Nah, kita harus mengenali kelemahan-kelemahan kita, ya. Kelemahan-kelemahan itu akan, kalau kita tidak teratasi, akan menuju kepada tanyaan. Kegagalan itu menjadi teman atau lawan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan kegagalan itu, kita akan selama-lamanya berada di daerah kelemahan itu. Ya. Jangan pernah menyia-nyiakan kegagalan. ambil faedahnya. Ya, bahasa Indonesia itu ada kata faedah, kegunaan. Jadi, jangan biarkan kesalahan, kegagalan, terjungkal, jadi sia-sia. Ambil sarinya. Bangkitlah, ya. Khotbah kita hari ini tentang kata bangkitlah. Ya, kegagalan itu jadi sebenarnya teman atau lawan, tergantung kita melihatnya. Ya. Blind spot itu kita ngomong dengan fokus dengan tiga lah ya. Ya. Godaan harta, godaan tahta, atau godaan wanita. Ya, sebenarnya bukan wanita itu karena tahnya aja sih. Sebenarnya wanita atau pria lah ya. Kalau yang maksudnya itu apa? Godaan seksualitas ya. Now, siapa di sini kita nggak mengenal pribadi seorang Daud ya. Pastu suka sharing kalau pakai kata harta, tahta, wanita itu ya paling enak cerita Daud ya. Karena Daud itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya boleh dibilang sukses karena dari awalnya nggak dijadikan perhitungan. Ternyata dia diurapi sampai dia jadi raja, menang dalam setiap pertempuran, diangkat promosi oleh Tuhan naik. Dia memiliki harta, tapi dia yang melahirkan Salomo ya, keturunannya, tapi dia nggak eligible untuk membangun kerajaan Bait Allah saat itu, tapi Salomo yang boleh karena terlalu banyak darah yang ditumpahkan oleh Daud. Tapi Daud itu bergelimang diberkati Tuhan, ya, menjadi raja. Raja saat itu ya pasti ya, hartanya banyak. Dan Salomo yang mewariskan menjadi orang yang terkaya di dunia, tapi bapaknya ya Daud, Raja Daud. Dan kita lihat karena dia memiliki posisi, nggak cuma harta, tapi dia juga punya posisi, punya tahta. Dia sempat tidak perang ya. Dia lengah. Kegagalan terjadi bila kita lengah. Jauh dari fokus. Dan kita men-entertain godaan itu. Ya, dia tahu-tahu nggak perang. Dia ingin di balkonnya. Dia melihat apa, Bathsheba. Godaan kedua, ya, kuasa itu memampukan kita melakukan segala hal. Dia bisa panggil wanita itu, dia bisa panggil dan dia tidur akhirnya hamil, ya. Dan dia juga bisa ke level yang berikutnya lagi itu dia sampai terjerumus kepada seksualitas itu dan akhirnya dia juga commit murder. Jadi ini semua jadi rentetan, saudara, ya. Harta, tahta, wanita itu jadi satu rentetan di kehidupan Daud. Mereka alami, ya. Godaan mata itu dia penuhi dan akhirnya menuju kepada pembunuhan. Ya. Jadi kita berdoa ya. Jangan sampai kita itu takut menghadapi blind spot kita, ya. Tapi jadikan blind spot itu the best spot, ya. Caranya dengan kerendahan hati, ya, dengan fokus kepada Tuhan dan bertobat, ya. Pasu suka dengan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Dosa kita sudah dibayar Tuhan. Tapi memang godaan mata itu ya mengganggu, ya. Bila kita jatuh di dalamnya, kita akan tergoda. Gangguan, godaan, kuasa itu mempengaruhi loh, saudara. Ya, Rasul bersyukur ya. Suatu saat kita akan dipakai Tuhan semakin lebih orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya lewat hitam kehidupan kita itu akan semakin banyak dipercayakan Tuhan. Ya, kalau saudara memimpin di suatu perusahaan, saudara memiliki anak buah yang makin hari makin banyak, ya. Saudara jangan tergoda untuk pakai itu untuk tergelincir istilahnya mengabuse power. Ya. Saudara menggencet di bawah saudara, ya. Atau ya saudara tergoda, ya. Biasanya kalau sudah punya harta, sudah punya kuasa, disitulah muncul yang istilahnya ada pelakor, ya ada pihak ketiga dalam pernikahan misalnya. Ya karena udah mungkin tantangannya ya mencari hiburan yang lebih lagi, yang dia udah melupakan kasih mula-mula dan kasih awal dari pasangan hidupnya. Ya kita sering lihat bagaimana keluarga itu jadi hancur karena jatuh dalam ketidakkudusan. Ya kita mau baca Yosua 7 ayat 1 sampai 9. Ya kita bagaimana kita seorang nilai dari pertobatan itu, ya bagaimana kita bisa menghindarinya dan kita belajar fokus kembali kepada Allah dengan pertobatan. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar ya. Ya, Yosua 7 ayat 1 sampai 9. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkannya itu karena Akan bin Kamil bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah muka Tuhan kepada orang Israel. Jadi bangsa Israel disuruh sesudah perang dibilang jangan ambil barang lawannya, dia ambil. Ya, orang Israel berubah setia. Kenapa? Karena matanya itu melihat kegelimangan harta dunia. Banyak dari umat Tuhan berubah karena tiba-tiba mendapatkan berkat dan belum siap. Makanya hati-hati, saudaraku, kalau kita menerima berkat, berdoalah supaya kita tidak terpancing masuk ke dalam blind spot. Banyak kejadian di gereja sekalipun, ya. Kalau kita memiliki harta, kita seakan-akan memiliki kuasa. Kalau kita memiliki kuasa, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak kudus. Wanita, apa? Harta, tahta, wanita. Wanita itu melambangkan bukan ya wanita ya, maksudnya wanita dan pria, ketidakkudusan, ya, seksualitas, ketidakkudusan, segala yang tidak kudus. Ya. Jangan pakai harta itu karena harta itu memiliki kuasa. Ya, bila kita mengabdi kepada harta, harta itu akan memiliki kuasa akan kita. Bayangkan loh saudara, kalau saya kasih si A pinjaman 100 juta misalnya, yang menerima pinjaman itu merasa berhutang loh. Ditekan loh sama yang memberi hutang. Apalagi kalau saya pegang jaminannya. Wah, hidupnya akan tertekan. Nangkep ya, teman-teman ya. Saudara-saudara sekalian. Ya. Lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel. Yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko Koai yang letaknya dekat Bet Awon di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat keempat, maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang lain. Jadi Tuhan telah menjamin kemenangan mereka, mereka mata mereka tergoda. Ya. Lalu mereka melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, mereka mengambil barang yang semestinya tidak mereka ambil, mereka jarah muka Tuhan. Dan mereka menganggap enteng musuh mereka berikutnya. Ya. Mereka kira orang Ai itu sedikit, dia kirim 3.000 dan akhirnya mereka melarikan diri. Ya, dikatakan ayat 5, alasannya ini. Sebab seorang orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya. Bila kita melakukan kesalahan dan ditegur Tuhan dengan kegagalan, ya kita akan ini bangsa Israel menjadi tawar hati. Kita bisa kesal, bisa kita sedih, ya. Tapi yang baik yang dituntut Tuhan adalah pertobatan sebenarnya. Baiklah kita menyesal, baiklah kita sedih, baiklah kita dongkol, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lama-lama. Tapi yang diminta Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan itu apa? Metanoia, change of mind, perubahan pikiran. Jadi kalau kita gagal, baiklah kita meneliti apa yang salah dari kita, baik. Tapi yang dinilai dari Tuhan adalah kerinduan hati kita mau bertobat. Berubah pikiran, ambil fokus yang lain dan ambil fokusnya kepada Tuhannya. Karena disitulah Tuhan akan pulihkan secara ilahi. Tuhan akan pulihkan secara miraculous, mukjizat. Haleluya. Ayat 6, Yosua pun mengoyak jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Ini Yosua pemimpin yang sangat baik. Ya, yuk kalau saudara ingat, ya setelah mereka mengalahkan tembok Yeriko, Yosua ini pemimpin yang menggantikan Musa yang nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Yosua ini memiliki hati, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa mengangkat tongkat estafet Musa. Begitu mereka mengalami kegagalan, Yosua ambil keputusan untuk bertobat. Di depan Tuhan, habut Tuhan, dia sujud, mengoyakkan jubahnya. Ya, sujud di tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhan Allah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Saudara ingat ya, ketika mereka mengalahkan Yeriko itu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, sungai Yordan pun diseberanginnya itu dengan mukjizat ya saudara ya. Airnya bisa kebendung sendiri. Ya, kayak kalau Musa dibelah, kalau Yosua mimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan itu seperti tersendat, terbendung. Ya. Ayat 8, oh Tuhan, apa yang akan kukatakan? Ya. Setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya, orang Israel jadi kalah. Ya. Apakah apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu, Tuhan? Mereka minta kepada Tuhan untuk membela mereka. Mereka menyadari, ya. Saudaraku, kegagalan itu bukan nasib. Bukan juga takdir. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ya, banyak yang melihat kegagalan itu, apalagi kalau kegagalan ini lumayan dahsyat, mengguncang hidupnya, seperti dunia ini kayaknya mau mati aja. Jangan. Jauhkan pikiran seperti itu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau hidup kami dibangkitkan, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau memuliakan nama Bapa di surga. Ya. Dunia melihat kegagalan seperti nasib. Tapi kita harus melihat kegagalan itu sebagai iman. Miliki iman untuk bangkit. Katakan bangkit. Ya, tema khotbah kita hari ini adalah bangkit. Ya, kalau nasib itu akan menuju condemnation, penuduhan orang yang aduh nasib. Merasa kita kayaknya, aduh gua ini memang layak karena gua ini. Saya ini emang, aduh, merasa tertuduh, saudara. Ya. Condemnation dan self-pity. Aduh, aku ini, kenapa ya nasib gue? Dari dulu ini terus. Ya kan? Kok gaji nggak naik-naik? Pangkat nggak naik-naik? Mana nasib nih? Kok nggak kayak mereka ya? Nggak kasih si A. Lalu dipenuhi dengan konsekuensi. Oh, mungkin mulai nyari nih. Aku kena ini karena aku ambil keputusan ini. Aku kalau ini coba aku kayak gini. Begini. Sebenarnya kami mau kasih kesaksian. Ini agak personal. Tapi ya ini apa? Kita percaya ya ini di rumah Tuhan ya. Saya salut sama istri saya gitu loh. Hal-hal yang kecil tapi saya tuh lihat ajaib ya. Apa saya tuh orangnya kan karena saya juga di bank kebiasaan banyak kerjaan itu saya pakai to do list gitu loh. Ini sebenarnya apa kita ada satu account, kita dapat fasilitas dari bank. ya kita terbuka aja ya, fasilitas itu kasih bunga nol ya, ya nggak ada bunga. Tapi karena Cik Lydia lupa top up, ya salah saya juga, karena saya tiap bulan biasanya kita ada account di Inggris itu yang dapat fasilitas yang baik itu ya, jadi kita ada dia bisa kasih apa pemakaian dana tapi nggak dikenakan bunga 0% loh saudara. Ya, tapi kita harus top up ya kan, di, kayak kayak di sini kan pernah dengar cicilan 0%, tapi ini benar-benar 0% loh, nggak ada iming-imingnya. Nah karena kita pikir kita santai-santai aja, lupa banknya ingetin kita, eh ini kamu ada miss loh, ini bisa nanti. Biasa-biasanya orang bank itu kita tuh selalu tahu kalau dia lupa cicilannya itu nanti kena bunga semua, itu kita ambil. Entah kenapa, ya itu aku ya dalam hati, wah ini mah nggak mungkin lah. Kita lagi banyak kerjaan, kayaknya ada urusan ini. Tapi ya ini jujur gitu loh. Ini nggak pertama kali, sering kali mujizat ya. Ini ya itu ada urapan khusus dari istri saya gitu loh, yang nggak masuk akal jadi terjadi gitu loh. Dia telepon banknya, nggak tahu kenapa itu bank itu bilang ini udah jelas-jelas telat loh. Banknya itu bilang it's okay, nggak apa-apa. Itu nggak masuk akal sih, jujur aja. Ya mungkin kalau Cili dia kan imannya dia udah di levelnya itu. Kalau saya kan udah karena keseringan ngurusin uang di bank, tahu bank itu kan salah satu penghasilannya itu penalti. Ya di bank itu penalti itu gede loh, sudah telat bayar telat ini itu kan kena penalti. Ya itu penghasilan income. Tapi ya inilah mungkin Bang Barclay itu dia lihat baik semuanya dan udah telat satu. Jadi telatnya dokol. Jadi misalnya due date-nya 10 April, di debitnya 8 April gagal karena lupa di top up rekeningnya. 11 dikasih tahu emailnya tanggal 10 tapi dibaca Cilidianya jam tanggal 11. Tanggal 11-nya itu kan kita kan sebenarnya ada 7 jam beda waktu dengan Inggris ya. Kita itu mundur, aduh beda 2 jam aja. Jadi udah hari berikutnya, karena kan di UK kan mundur 7 jam. Di UK udah jam 2 pagi. Aku dalam hati kecil, aduh sayang ya ini cuma 2 jam. Karena biasanya konsekuensinya itu ditarik bunga sana. Nah ini puji nama Tuhan, kita telepon loh sehari yang sama. Dan mereka nggak apa-apa selama itu oke. Ya itulah. Ini ya banyak sih beberapa hal yang kita alami favor dari Tuhan ya, jadi kita nggak boleh hidup ini terpaku dengan nasib ya. Ini sekali lagi ya, walaupun gara-gara kesalahan kita sendiri pun kita jadi mengalami kegagalan itu, stop condemning yourself, berhentilah menuduh dirimu ya, terima bahwa kita nggak sempurna dan melakukan kesalahan dan move on. Move onnya itu bukannya kita anggap enteng, enggak, ingat jangan sia-siakan kegagalan. Artinya apa? Ambil intisarinya baik, saya belajar ya, mungkin kita akan lebih teliti, kita akan ambil penjadwalan lebih baik ya. Dan move on, jangan merasa tertuduh. Ya, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita jangan ambil alih pekerjaan iblis. Iblis itu penuduh. Iblis itu kerjaannya nuduh. Kalau saudara nuduh diri saudara sendiri, ya, apalagi nuduh pasangan hidup sendiri, jangan, ya. Dan amin. Tobat ya pada istri. Kalau saya kadang-kadang kalau istri sama suami, suami sama istri, kadang-kadang kalau kita argue tuh sebenarnya kita pengen kita ngelepasin penuduhan gitu loh. Yang salah kamu bukan saya. Jangan. Ya, itu jangan meringankan pekerjaan iblis. Itu kerjanya iblis. Jangan kamu bikin ringan pekerjaan iblis. Tangkap ya. Bagian dari kita ya besar kepada Tuhan minta ampun dan bangkit dengan iman. Ingat, iman itu fokus kepada solusi. Ya, pertama. Fokus kepada solusi. ya solusinya ya. Ya, jadi dia santai, tenang. Nanti kita ngomong ke Barclay dan bilang, ini bukan karena kita apa-apa, ada financial difficulty, enggak. Uangnya aja kita udah kirim kok di rekening. Saya nggak transfer ke diri dia aja. Sayang. Lupa. Ya kan, salah saya juga sebenarnya. Ya kan, tapi kadang-kadang kalau lagi kejadian, saya nggak mau bilang ke Lydia itu, Bu Lydia itu saya salah-salah sama suami. Memang gengsi. Tapi ya sebenarnya ya, karena kan itu anak-anak lagi di Indonesia, ya kan? Tapi kan saya lupa gitu loh, ada itu, direct debit itu, ya kan? Maksudnya kan saya transfer aja, ya kan? Tuhan bekerja luar biasa, ya. Karena dia fokus solusinya, minta aja ngomong sama Barclay, ya kan? Saya bukannya pesimis. Kalau itu di Indonesia, almost saya tahu jawabannya apa. Karena kita ngalamin sendiri gitu loh, di Indonesia itu hati-hati, ya. Kalau kita dapat cicilan 0% tuh hati-hati. Karena kalau kita miss bisa ditarik bunganya, ya. Ya. Certain in identity. Kalau kita mengandalkan nasib, kita nggak akan yakin siapa kita. Tapi orang yang mengandalkan iman, dia tahu siapa kita. Nah, perjamuan kudus itu penting. Perjamuan kudus mengingatkan kita siapa kita, ya. Kamu harus yakin identitas kita. Yosua tahu dia generasi yang diberkati masuk sebagai menginjakan kaki di tanah perjanjian. Kita harus yakin kita anak Allah telah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Luka-luka di Kristus di kayu salib dan darahnya menebus dosa kita dan menyembuhkan penyakit kita. Kita harus yakin. Ya. Ability to manage circumstances. Saudara harus percaya diri bahwa saudara akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi keadaan itu. Ya. Ingat, kegagalan itu sukses yang tertunda. Kegagalan itu cobaan. Cobaan itu nggak akan melewati kekuatan kita. Cobaan itu selalu sudah ada jalan keluarnya. Siapa di sini ingat Charlie Chaplin? Komedi klasik ya, di daerah asal Amerika ya, Amerika. Charlie Chaplin. Itu dia selama hidupnya dia terkenal loh, waktu dia meninggal, kata-kata yang dia lakukan, kata-kata mutiara yang dia buat. Ya. Banyak sekali, saya pernah baca. Ada satu kata yang mungkin saya nggak buatnya dengan perfect ya, dengan sempurna, tapi dia bilang gini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Ya kan? Maksudnya dia bilang, jangan terikat dengan yang di dunia ini, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesannya kayaknya pesimistik. Tapi belakangnya itu bagus. Di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk permasalahanmu. Wah, nangkep ya. Kadang-kadang kita kalau baca, di dunia ini tidak ada yang abadi, ya, jangan terlalu itu. Bukan. Dia justru kata-katanya positif. Termasuk permasalahanmu. Nangkap ya? Makanya ada ucapan di bahasa Inggris, this too will pass. Ini pun akan berlalu. Termasuk masalahmu. Kegagalan ini sementara. Panggilan kita menyelesaikan pertandingan iman. Masih jauh. Amin. Yosua di ayat 9 tadi dalam doanya mendoakan sesuatu yang powerful loh. Ya. Mungkin dulu pernah pastor doa kayak gini waktu lagi berapi-api doa keliling kali ya. Semangat mendoakan bangsa-bangsa untuk memenangkan jiwa. Yosua berkata dalam doanya, apa yang akan engkau lakukan demi namamu yang besar, Tuhan? What will you do for your great name? Di ayat 9 dikatakan. Apa yang akan engkau lakukan demi namamu? Berani gak kita doa gitu kepada Tuhan? Tuhan, aku mengalami kegagalan, tapi aku mau bangkit. Aku mau bertobat. Nanti kita akan baca firman Tuhan. Yosua bertobat. Ya. Bangsa-bangsanya bertobat. Ya. apa, ya kan? Yang akan kau perbuat untuk demi nama Tuhan, ya. Ayat 10, saudara, kita lanjutkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Nah, ini Tuhan seakan-akan bilang kepada Yosua, get up and get real. Bangkit. Ambil, Pak. Apa? Hadapi kenyataannya, ambil. Bangun, ya udah kamu melakukan kesalahan, ya udah bangun. Gak usah bersujud-sujud, teriak-teriak pada Tuhan. Ayo Tuhan, apa yang mau gitu. Tuhan bilang, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Dikatakan lagi, orang Israel telah berbuat dosa. Ya. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ngerti ya, saudaraku? Ya, jadi setelah menang Yeriko, ada barang-barang yang nggak boleh diambil, diambil. Dan Tuhan balas dengan mukanya dengan mereka kalah. 3.000 itu dipotong-panting 36 sekali pukul langsung kalah bangsa Israel. Ya, bangkit. Tuhan nyatakan, ya kamu salah. Ya, mereka layak dihukum. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan tunjukkan kesalahan kita, ya kita get real dengan Tuhan. Kalau memang kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Gak gampang. Ya latihannya dengan sesama, suami minta ampun kepada istri, istri minta ampun kepada suami. Latihannya di situ di muka bumi. Ya. Bisa nggak bilang kalau kita salah, minta ampun? Ya kan? Nggak cuma doa, tapi get real. Hosea 2 ayat 15. Dikatakan, di sana aku akan memberikan kembali kebun anggurku. Dan aku akan membuat lembah Akor sebagai pintu dari pengharapan. Ya. Tuhan merubah kegagalan menjadi pintu pengharapan. Dalam hidup kita harus percaya ada pintu pengharapan bagi kita. Dosa kita itu dijauhkan Tuhan loh waktu kita minta ampun Tuhan Tuhan. Sejauh sampai kita nggak bisa mengingat di mana itu. Kadangkala kita sendiri yang memiliki penuduhan dalam diri kita sendiri waktu kita datang kepada Tuhan, seakan-akan yang kita tangkap dahulu adalah Tuhan Maha Tahu dan Tuhan mengingat. Padahal Tuhan nggak mengingat dosa kita. Tuhan nggak bisa hidup dalam dosa kita. Dia nggak bisa mengingat dosa kita karena dia tiga kali kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia nggak bisa. Kita mau tutup firman Tuhan lewat ayat 12 dan 13. Ya. Ini yang diperintahkan Tuhan. Kita baca baik-baik. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk dilumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengah. Tuhan berbaik hati memberikan mereka kondisi bagaimana mereka harus mengakui kegagalan mereka, kesalahan mereka. Ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Firman Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan bilang itu nggak kudus, apa itu tidak kudus dan tidak boleh ada di tengah-tengah engkau, Tuhan hanya bisa bergerak ke level berikutnya untuk bagi kita. Ya, kalau kita melakukan bagian kita, istilahnya kalau saudara jatuh dalam kubangan-kubangan itu kegagalan kita, jangan berlama-lama apa berkubang dalam kubangan kita. Ya. Ingat ya, itu salah satu binatang yang suka sama kubang itu apa? Babi ya. Kuda Nil juga, tapi kuda Nil bersih, kadang-kadang dia di air bersihkan diri. Ya, tapi babi itu cuek aja tuh, di kubangan dia bisa hidup lama. Jangan lama-lama, tapi kuduskan diri di hadapan Tuhan. Bangkit. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bangkit. Kegagalan bukan pada akhirnya. Kegagalan itu satu dari bagian dari perjalanan hidup kita yang mewarnai, dan Tuhan ingin kita belajar khusus apa yang mau kita pelajari. Kegagalan, kesalahan, keterjungkalan. Kalau kita telusuri, berarti ada buah Roh Kudus yang bisa kita pelajari untuk kita tumbuhkan lebih. Orang yang jatuh dengan kemurkaan, emosi. Saya sering ditegur sama anak-anak saya. Saya diberkati dengan anak-anak yang perkasa di hadapan Tuhan, yang kami didik dengan takut akan Tuhan. Ya, Kevin, Jason, Justin, Nicholas. Tuntutan kami kadang-kala sangat tinggi terhadap anak-anak kami. Sampai suatu saat, saya pun sering mengalami teguran dari anak-anak kami. Kalau saya nggak sabaran marah, emosi, mereka akan tegur. Kenapa harus cepat-cepat marah? Nggak boleh emosi. Ya, ditegur. Kenapa? Karena mereka anak-anak yang takutnya sama Tuhan. Enggak, mereka itu melihat papa mamanya itu ya bisa mereka, dekat sama kita. Jadi mereka itu udah biasa. Kita nggak pernah mau jadi diktator yang mereka nggak boleh ngomong, nggak boleh itu. Enggak lah. Ya kita mau mereka hormati orang tua, mereka mau taat kepada orang tua. Ya, tapi kita nggak kolot di mana kita harus tuntut mereka, nggak boleh salah sedikit pun nanti murka orang tua datang kepada mereka. Enggak. Kita mau belajar sabar, ya. Itu buah roh itu selalu ya sejuk ya kalau baca buah roh itu ya. Saya mau gitu loh, setiap doa kita itu selalu ingat ya. Kalau ngomongin buah roh itu senang banget ya. Saya, kalau saudara lupa dengan anti buah roh, nggak apa-apa. Yang penting ingat buah rohnya, saudara. Ya, ya kan kadang-kadang kita kan suka bilang ya, ya ambil segala roh yang bukan dari engkau Tuhan. Ya, pemarah, pusat. Saudara, jangan sampai fokusnya di situnya, saudara. Ya, nanti lama-lama menjiwai yang anti buah rohnya. Ya, saya sampai sekarang tuh senang sekali ya, karena udah melekat. Ya. Yang 9 buah roh itu benar-benar melekat gitu loh. Ya kan, penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Wah, itu sejuk loh, saudara. Ya kan, kesabaran, kebaikan, dan kemurahan hati. Ya, orang yang baik sama orang yang murah hati itu biasanya sabar, karena orang yang nggak sabar dia pasti ngitung-hitungan. Tapi orang yang sabar, dia pasti nggak mau hitung-hitungan. Jadi dia itu. Nah, itu. Jadi dia itu sabar. Oke, dia suka. Ya kan, kalau soal menggerakkan untuk menabur saluran berkat, nah itu jadi dia. Ya. Saya take it for granted kadang-kadang. Ya kan. Lagi banyak sibuk-sibuk, dia tetap range mau nabur ke yayasan ini, yayasan itu, bansos ini, bansos itu. Ya. Ya. Dan yang ketiga, ya, roh kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ya. Itu makin bertingkat makin susah loh. Saudara. Bisa nggak kita tetap lemah lembut? Nggak gampang. Saya kalau udah nggak sabar, nggak bisa lemah lembut. Ya, kalau udah nggak lemah lembut, keras itu, ya udah gampang sekali terpancing untuk nggak bisa menguasai dia. Ya, jadilah saya ditegur sama anak saya, istri saya. Ya. Mereka menegur saya itu dengan semangat joking juga. Ya. Mereka juga wise ya. Menjaga hati papinya gitu loh, ya kan, kayaknya gimana gitu, ya. kesalahan, kegagalan, bukan dari akhir segalanya. Bangkit. Bangkit. Bertobat. Apa yang Tuhan bilang, lakukan. Ya, karena firman Tuhan A. Ya, jadi bangsa Israel akhirnya menguduskan, buang barang-barang yang mereka umpetin, mereka ambil itu, mereka lepaskan lagi, dihancur. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang bangkit. Dari kesalahan kami, kegagalan kami. Kami mau Tuhan, di bulan April ini kita belajar Tuhan. Setelah kami experience Good Friday Tuhan. Setelah kami experience kebangkitan. Kami mau Tuhan. Hidup dalam pemulihan ilahi. Dan kami awali Tuhan dengan bangkit dari kesalahan kami. Bukan akhir dari segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mau serahkan semua Tuhan. Apa yang kami dengar, tidak akan kembali dengan sia-sia dan berbuah berkali lipat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.